بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati barisan panel yang mana tidak asing lagi bagi kita, yaitu yang sebelah kanan saya, panel pertama Ustaz Adli bin Muhammad Sa'ad, dan juga di sebelah kiri saya Maulana Fakhrul Razi, yang mana kita katakan sebagai panel yang kedua, yang mana kita alurkan juga daripada pengunjung-pengunjung perkampungan sunnah kali ke-9 sama ada daripada dalam negeri Perlis ataupun di luar daripada negeri Perlis, dan juga kita raikan juga kawan-kawan kita yang mengikuti perkampungan sunnah pada kali ini secara di atas talian. Jadi sebelum kita nak meneruskan kepada forum kita pada pagi ini, insyaAllah kita ceritakan sedikit berkaitan dengan format forum kita pada pagi ini, yang mana forum kita kita bahagikan kepada 3 pusingan. Pusingan yang pertama, iaitu kita akan ajukan soalan kepada panel yang pertama dan panel yang kedua. Kemudian pusingan yang kedua pun sama, dan pusingan yang ketiga, kesimpulan yang akan disimpulkan oleh panel pertama dan juga panel yang kedua. Jadi alhamdulillah, yang mana tajuk yang diberikan pada tahap kali ini ataupun tema kita pada kali ini bertepatan dengan polemik-polemik yang berlaku di dalam negara kita dan juga di luar negara kita, yang mana tajuk yang dipilih yang berkaitan dengan jihad, dan tajuk forum pada kali ini ialah jihad dan pengertian jihad dan tuntutannya. Jadi kita tak mau nak berlengah-lengah, kan? Kita teruskan kepada pusingan yang pertama, iaitu soalan yang pertama kita nak ajukan kepada Ustaz Adli, iaitu ada segolongan kata jihad ini semata-mata ialah mengangkat senjata, yakni qital. Dalam masa yang sama juga ada pula golongan yang mengatakan jihad ini dia telah dimansuhkan, dia hanya jihad harmoni, jihad umum sahaja. Jadi kita nak ajukan soalan, apakah pengertian jihad menurut syarak? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Jazakumullah khairan moderator Maulana Fakhrul Razi dan semua hadirin sekalian. Persoalan berkenaan dengan tajuk kalimah jihad. Okay, kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, saya angkat tangan saya belajar bahasa Arab. Angkat je. Okay. Dalam ilmu bahasa Arab kita ada 2 bahagian yang besar. Satu sorof, satu nahu. Dalam ilmu sorof, kalimah jihad dia adalah kata nama terbitan daripada fi'il jahada yujahidu, jahada yujahidu mujahadatan wajihadan wajihadan, macam fa'ala yufa'ilu mufa'atan wafi'alan wafi'alan. Yang mana kalimah ni bila kita kata, bila kita nak tahu maksud dia, kita kena balik pada asal 3 huruf dia. Ini dah 4 huruf dah, balik 3 huruf dia. Dalam 3 huruf dia sebenarnya dia kalimah al-jahdu atau juhdu. Dia dua maksud, dua lafaz. Kalau jahdu maksud dia letih atau berletih penat atau berpenat lelah. Sedangkan al-juhdu usaha. So, jadi bila kalimah mujahadah ataupun jihad, dia kalimah yang beri maksud pengertian mengerahkan usaha atau berletih penat bagi mencapai satu matlamat. Itu maksud asal dalam bahasa. Bahkan ada juga yang menterjemahkannya sebagai pengerahan usaha ataupun daripada dua pihak dalam tolak menolak bagi suatu perkara. Yang mana benda ni sebenarnya dari sudut asal, bila sebut tolak menolak ni mesti ada dua pihak. Dia kalau kita belajar dalam ilmu bahasa, memang fa'ala tu dia ada bina' musyarakah. Ataupun kita pergi pada mubalatul lazim, boleh dua-dua. Jadi pada sudut pertentangan dua pihak ni, sebenarnya kalimah jihad dalam Al-Quran Al-Karim sebenarnya dia ada dua maksud atau dua pengertian. satu pengertian yang mana sebelum daripada hijrah, sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, kalimah wajahidu fisabilillah tu kadang-kadang wajahidu fisabilillah tu, terutama contoh macam dalam dalam surah Al-Ankabut, dia datang dengan maksud pengertian mengerahkan usaha dan juga bukan perang. Di tempat bukan perang. Tapi selepas daripada perpindahan Nabi SAW, maksud jihad yang dari segi bahasa tadi, tolak menolak dari dua pihak, pengerahan usaha bagi mencapai maksud dan matlamat, telah bertukar kepada pengertian yang syar'i. Yang mana pengertian syar'i ini sampai ke menyebabkan di sisi para sahabat Nabi pun diorang melihat kalimah jihad itu dengan maksud qital. Ini kena faham dari sisi dia. Asal maksud betul. Kalau siapa-siapa nak pakai pada pengertian jihad itu pengerahan usaha dan sebagainya, ya. Tapi dalam masa sama bila timbul lepas dari hijrah, maksud jihad tadi jadi spesifik. Sampaikan macam Aisyah al-Anha, dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, naral jihad afdal amal. Kami lihat jihad paling awalan paling afdal. Afala nujahid, boleh tak kami berjihad? Nabi kata pada Aisyah, itu mewakili untuk wanita semua, lakunnal jihad la qitala fih. Untuk kalian ada jihad yang tak ada pembunuhan dalamnya. Itu hajjun mabrur, haji yang dielokkan, dibaguskan. Ataupun dalam riwayat yang lain berkenaan dengan tajuk, bila seorang lelaki kata, apakah yang setanding dengan jihad? Apakah amalan setanding dengan jihad? Nabi kata, kalian takkan mampu. Takkan mampu. Dia kata, kenapa? Betul. Nabi kata, kerana orang yang pergi berjihad fisabilillah ni, dia macam orang yang sentiasa berpuasa, sentiasa qiyam. Puasa setiap hari, qiyam setiap hari. Yang kita mungkin tak mampu. Sebulan baru kita lepas dengan Ramadan. Itu pun apa? Struggle kan dengan musim panas kita dapat. Jadi benda tersebut dari pengertian bahasa tadi dah bertukar jadi pengertian syar'i. Sampaikan bila seorang sahabat jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, dia kata, aku nak berjihad. Lepas tu Nabi kata apa? Engkau ada mak opak? Dia kata ada. Nabi kata, fafihi ma fajahid. Pada mereka berdua engkau kena berjihad. Pada dua mereka berdua, hendaklah engkau berjihad. So, jadi kat situ, maksud bahasa tu jadi macam sampingan. Sebab dia tanya Nabi berkenaan dengan pengertian yang dalam kepala dia, bila dah dengar macam tu, terus jadi maksud yang itu maksud yang mula-mula terfikir. Macam bila kita sebut solat. Solat. Maksud asal solat memang doa. Tapi sekarang ni bila kita sebut pada masyarakat Islam, sebut solat, awak nampak apa? Solat lah. Ibadat yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Okay, jadi bererti kata lain, dia dah tukar. Walaupun masih lima bahasa tadi betul. Mengerahkan usaha. Bahkan mengerahkan segala apa, letih penat untuk mencapai sesuatu kehendak. Itu maksud asal. Tapi bila dah sampai ke era Madinah, pengertian itu dah jadi yang terbiasa dipakai adalah itu. Selepas hijrah, maksud jihad tadi difahami oleh para sahabat dengan sedemikian. Sebab tu dalam Al-Quran Karim, tempat di mana kalimah jihad ini datang dengan maksud pertentangan, pertembungan, pengarahan usaha dan sebagainya, lebih kepada apa di Madinah. Di Mekah. Di Madinah semua sekali maksudnya ni. 26 tempat dalam Quran Karim datang dengan pengertian jihad itu adalah qital. Tapi yang mana sebelum ya, bahkan jihad ni juga kalau kita perhatikan balik, kadang-kadang boleh bermaksud dengan yang tak elok. Contoh macam dalam surah Luqman. Bila Allah nak kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika mak bapak engkau menjihad engkau, maksud dia berusaha untuk engkau sekutukan dengan aku sesuatu yang kau tak ada ilmu mengenainya. Fala tuti'uhuma, yang kamu taati mereka dua. Tapi wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Dari pengertian juga lah kita dengar berkenaan dengan hadis yang bukan hadis, iaitu kita pulang daripada Badar besar kepada Badar, daripada Badar kecil kepada Badar besar, daripada perang yang kecil kepada perang yang besar. Kita jihad yang kecil, jihad yang besar. Jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. So memang kita kata dari sini, itu adalah pengertian bahasa. Seorang yang berusaha untuk membaiki diri dia, itu berjihad. Seorang yang tahan tak nak makan gula pasal takut kecil manis, berjihad. Orang yang macam-macam, apa benda kita sekat diri kita daripada benda sekian, jihad. Kemudian bila kita sebut juga tentang bila pertentangan dua pihak, dua pihak tadi mungkin jiwa kita, mungkin syaitan, mungkin orang fasik, mungkin orang kafir. So dia kalimah tadi memang kita dari segi bahasa itulah maksud dia. Tapi saya ulang balik, lepas daripada perpindahan ke Madinah, maksud jihad tadi spesifik. Bahkan dalam banyak tempat dalam Quran Karim digunakan terus kalimah qital. Macam surah Al-Baqarah 216 atau yang tekan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Di fardu ke atas kamu berperang. Tak boleh terjemah lain dah. Kalimah jihad tu mungkin ada orang boleh main tarik. Saya rasa maksud dia ini harta ni, ini semangat. Tapi awak nak terjemah qital dengan apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ditentu ke atas kamu berperang sedang kamu dengan ia dibenci di sisi kamu. Tapi wa asa an takrahu syai'a wa khairu, tapi kamu bimbang. Kamu tak suka satu perkara, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibu syai'a, tapi bimbang juga kamu suka satu perkara, wa syarrul lakum. Kadang orang kata macam apa buruknya kan kalau aman. Bila aman hidup kita tak ni, mulalah kena penyakit-penyakit apa kronik, sakit jantung lah. Kalau kita berjihad, kita bergerak, berjalan sentiasa ada aktiviti fizikal, maka kita sihat. Itu satu sudut lah aku nampak kan. Tapi Allah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah tahu kamu tak tahu. So kalau kita balik pada sudut pengertian Murana, moderator kita yang dihormati, dia berkenaan dengan dua tadi. Kalau kita balik pada bahasa betul, yang maksud dia adalah mengerahkan usaha letih penat bagi mencapai satu matlamat. Ataupun kita tolak menolak di antara dua pihak untuk memenangkan diri di atas satu lagi. Itu jihad. Tapi dalam masa sama, bahasa tadi dah jadi sebenarnya makna sampingan bila kita banding dengan makna syar'i. Itu yang sudut terutama bila lepas perpindahan Nabi ke Madinah, memang kata keseluruhan kalimah jihad dalam Quran Karim dengan semua dia punya asas, mana sama ada dia kalimah kata menterbitan jihad ataupun kata kerja, dia akan kembali kepada masalah perang. Nak tak nak kita faham benda sebut. Dan cuma terutama pada musim apa berlakunya serangan pada umat Islam, kita nampak dengan jelas maksud itu tadi adalah untuk menjaga ataupun memelihara umat Islam itu sendiri. Sebab balik pada asal bila kita lihat sebab bila kita sebut tentang jihad pula kan, dalam tajuk tadi, kita lihat jihad dalam negara bukan dengan orang kafir . Dalam negara tu ada bentuk-bentuk yang banyak. Jihad macam menentang apa pelampau, perompak, bahkan orang yang merampas harta dan sebagainya, dia kira jihad. Lepas tu Nabi SAW, bila seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, inna rajala ya'ti yurid akhadha ma'ali, seorang lelaki datang nak ambil harta aku. Nabi kata la tu'tihi ma'alak, yang kau beri dia harta engkau. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, in qatalani, kau dah serang aku. Nabi kata apa? Qatilhu, lawan dia balik. Kita biasa dia kata nyawa lagi mahal bang, tapi kenapa Nabi kata qatilhu, lawan dia balik? Betul dia kata, ya Rasulullah, in qatalani, kau ada bunuh aku, fa anta syahid. Dia kata, ya Rasulullah, in qatal tu kalau aku bunuh dia, dia kata, fa huwa finnar, dalam neraka. So kalau di situ macam bentuk ini pun dikira macam sebagai salah satu bentuk daripada pertentangan di antara kita dengan lah balik pada asal tadi, dengan pelampau sebagainya, penceroboh. Benda tu juga boleh termasuk dalam masalah jihad. Cuma yang biasa istilah betul lah, jihad ni adalah bila berlaku peperangan antara Muslim dengan kafir. Bahkan peperangan dalam negara Islam dikira sebagai perang fitnah, bukan dikira sebagai jihad yang dengan etikata yang sebenar. Bahkan dia bukan tak diizinkan. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq perang dengan orang tak bayar zakat, zakat dia masih Muslim. Ali bin Abi Talib perang dengan Khawarij, Ali anggap dia Muslim. Sebab dia tanya pada Ali bin Abi Talib, munafik ke mereka? Ali kata apa? Munafik tak banyak ingat Allah Ta'ala. Geng-geng ni solat tengah malam, dahi hitam, pipi lekuk, nangis. Awak bayangkan nangis-nangis sampai melekuk pipi, kesan air mata tu turun. Nak ceritakan, macam Ibn Abbas pun kata, korang tengok amalan korang banding diorang, korang takkan boleh tanding. Lepas tu kafir ke? Ali kata apa? Kufurun duna kufur, kufur yang bukan kufur keluar agama. Sebab tu Ali bin Abi Talib bila peperangan berlaku di antara tentera Islam dengan golongan Khawarij, Ali tidak rampas harta mereka habis. Orang taubat, Ali serah balik. Ini tak berlaku dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah akan berlaku perhambaan, akan berlaku perampasan harta yang takkan ada pulangan semula. Okey? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adli. Jadi insya-Allah kita teruskan pusingan pertama kita yang mana setelah kita mengetahui sedikit sebanyak, kita tahu berkaitan dengan pengertian jihad dari sudut bahasa dan juga syar'i. Jadi kita teruskan pula kepada latar belakang utama kepada jihad, iaitu matlamat. Jadi kita nak ajukan soalan yang kedua dalam pusingan pertama ini kepada Maulana Fakhrul Razi. Apakah matlamat jihad di dalam agama kita? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati sahabat moderator, yang dikasihi oleh rakan panel kita, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Di antara tujuan ataupun matlamat jihad yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya nak membasmikan kesyirikan, kekufuran, dan juga nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, supaya agama Allah taala itu litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Kenalah kamu memerangi mereka supaya tidak ada lagi kesyirikan kepada Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Fitnatun di sini para ulama tafsir menyebut fitnah syirik. Sebab tu dia bagi ayat al fitnatu ashaddu minal qats. Orang kita faham hak duk mengaji bahasa Arab ni, tadi Ustaz Azli sebut siapa belajar bahasa Arab. Hak belajar bahasa Arab ni dia akan terjemah orang tu satu pihak tuduh pihak lain. Seseorang individu dia tuduh orang tu macam ni, itu fitnah. Bukan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, fitnah asyadu au akbaru minal qad adalah syirik. Supaya semua manusia hanya sembah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Allah Ta'ala sahajalah Tuhan bagi alam. Allah bukan Tuhan untuk orang Melayu, bukan Tuhan untuk orang Islam sahaja, bahkan bagi alam. Semua manusia mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak berlaku sebarang syirik, sebarang penyembahan, penyengutuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh berlaku. Ini di antara tujuan jihad. Dan juga nak meninggikan kalimah Allah. Segala hukum-hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran perlu ditatbikkan, dilaksanakan, dijalankan dan diamalkan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang paling tinggi melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesyirikan ini ataupun kekufuran dengan manusia mencipta ataupun membuat peraturan dan undang-undang sendiri. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, sahabat handai, teman taulan yang boleh membuat hukum syariat selain daripada hukum Allah? Tak boleh. Hukum mesti hukum Allah. Kecuali hukum yang melibatkan hukum ta'zir, itu diberi kekuasaan, diberi kebebasan, kelonggaran kepada manusia, pemerintah untuk berijtihad. Adapun hukum yang termaktub di dalam Al-Quran itu tidak boleh diubah. Dan Allah Ta'ala sebut lagi di dalam ayat yang berikutnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wala huwa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh daripada kalangan orang lelaki yang beriman kepada Allah dan juga orang yang perempuan yang mengaku beriman kepada Allah, bila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, membutuhkan suatu undang-undang, peraturan, hukum hakam, dia pilih undang-undang lain, peraturan lain, undang-undang yang lain selain daripada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala kata mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi langgar hukum Allah Ta'ala sesat. Cuma sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Sa'adli tadi, kufrun duna kufrin. Ada kufur yang terkeluar daripada Islam, kharaja minal millah. Ada kekufuran yang tidak terkeluar. Yang tu dalam perbahasan yang lain insyaAllah. Yang kedua, tujuan jihad ini difardukan oleh Allah membebaskan golongan mustadha'afi yang tertindas. Sebab itu diwajibkan berperang. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak berjihad pada jalan Allah? Sedangkan kata Allah, di sana ada orang-orang yang tertindas, sentiasa berkata, sentiasa berdoa kepada Allah, daripada kalangan orang lelaki yang lemah. Dalam lelaki yang lemah ni termasuklah orang tua-tua, orang yang uzur-uzur. Bila saya sebut orang tua-tua sini, janganlah orang yang usia dah meningkat berasa hati. Saya cerita secara umum, kadang-kadang orang yang tua umur ustaz 70-80 lebih kuat daripada kita. Jadi orang yang dah lanjut usia jangan kata, oh kami ni termasuk di kalangan orang yang lemah ke tak. Kadang-kadang usia sahaja dia tinggi, dia lebih kuat daripada orang muda lagi. Dia tengok Tuan Mahathir kita, umur 90 lebih, boleh jogging lagi, lari naik basikal, kita pun tak mampu. Jadi tua di sini dengan maksud lemah, bukan semua, bukan di sudut faktor usia. Yang kedua, daripada kalangan kaum wanita dan kanak-kanak yang mereka ditindas, dizalimi, disiksa, sebahagian mereka dibunuh, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, datanglah kepada kami di sisi Engkau pembantu-pembantu dan penolong-penolong. Macam kita kata di Palestin, kalau tak ada orang yang berjihad macam mana? Apa nasib rakyat Palestin? Tak ada Hamas, tak ada Brigad Qassam. Bagaimana nasib yang berlaku kepada mereka? Sentiasa dibunuh, disiksa dan diperlakukan. Jadi tujuannya untuk membebaskan. Yang kedua ini membebaskan manusia yang tertindas daripada kezaliman orang kafir. Bila sebut kafir ni, wal kafiruna humu zalimu. Allah Ta'ala kata kafir ni zalim. Walaupun ada harbinya, ada kita kata mu'ahadnya, ada ziminya, hakikatnya zalim. Tak usahlah duk tafsir ayat Quran macam mana pun, nak kona punya kona. Kita bila baca Quran, kita kena ikut Quran. Bukan Quran ikut kita. Sekarang ni orang baca Quran, dia nak suruh Quran ikut dia. Pagi ni saya nak sebut perkataan kafir banyak sikit. Sebab dalam Quran sebut banyak. Dan perkataan sesat. Kerana dakwah yang disampaikan oleh Nabi, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashira wa nazira wa da'ian ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Bashir, beri kabar gembira. Orang beriman, beramal soleh, syurga. Wa bashiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kafir dibalas dengan neraka. Itu inzar. Kita tak boleh berlakon di dalam dakwah. Dia kena cakap benda yang jelas. Sebab itu Nabi Ibrahim kata, Nabi Ibrahim disebut dalam ayat kepada ayah dia, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wahai ayahku, aku melihat kamu dan kaum kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa idh qala Ibrahim li abihi atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, adakah kamu menjadikan berhala sebagai tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat kamu dan kaum kamu berada di dalam kesesatan yang nyata, kerana iman lawan kufur. Yang ketiga, di antara tujuan dan matlamat jihad adalah mempertahankan negara yang diceroboh. Mempertahankan negara yang diceroboh oleh musuh-musuh Islam. Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'un wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fihi ismullahi 'alaihi katsira. Kalau tidak adalah bantah membantah, serang menyerang di antara satu sama lain. Orang ceroboh kita diam, orang serang kita tidak bertindak balas balik, orang membunuh kita juga mendiam diri tanpa membalas kezaliman mereka dan pembunuhan mereka. segala rumah-rumah ibadat orang Nasrani, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, termasuk masjid-masjid yang disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya hancur. Kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala kata rumah ibadat orang Nasrani dan orang Yahudi? Yang pertama, Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi, agama Allah yang datang daripada langit, yang diturunkan kepada Nabi dan diutuskan kitab, dibekalkan kitab. Sebab itu mereka juga, Yahudi dan Nasrani, disebut sebagai ahlul kitab. Di dalam peperangan, berperang dengan Yahudi ke Nasrani ke Buddha ke dan sebagainya, kita tak boleh ceroboh rumah ibadat dia. Nak robohkan gereja ke, kuih ke, tokong, tak boleh, haram. Tanam-tanaman dia kita tak boleh musnahkan. Binatang ternak, ternak dia kita tak boleh bunuh. Dalam Quran kata bukan sahaja masjid perlu dipertahankan, bahkan rumah ibadat orang kafir kena pertahankan. Sebab itu ketika berlaku Fathul Makkah, siapa-siapa yang masuk rumah dia dan rumah ibadat tidak diapa-apakan. Maknanya menunjukkan orang Islam ni adil. Walaupun di dalam peperangan, dia bukan merupakan suatu kezaliman. Bukan dengan perkataan jihad ini menghalalkan kita menumpahkan darah kepada orang lain, kepada pihak lain, tak. Nanti di dalam penghujung nanti saya akan buat satu kesimpulan. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaupun diizinkan berperang, tetapi jangan melampau. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Hendaklah kamu berperang di jalan Allah, tetapi jangan melampau. Bab melampau ini, dalam semua bab Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala marah. Hatta bab ibadat sekalipun, di dalam peperangan. Jadi orang Islam tidak boleh menjadikan satu lesen perkataan jihad ini untuk membunuh orang sesuka hati. Dan itulah yang berlaku, orang Islam tak akan buat kezaliman kepada orang. Dan orang yang bukan Islam pun tidak perlu merasa takut. Sebab Allah Ta'ala sebut, Udhina lilladhina liqatalu nabi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Peperangan yang berlaku di dalam Islam semenjak zaman Nabi SAW sehingga sekarang, dah bahkan sehingga hari kiamat, kita hanya mempertahankan diri, bertindak di atas kezaliman pihak lain, bukan dicetuskan oleh orang Islam sendiri. Sebab itu mana-mana pihak tidak perlu takut dengan perkataan jihad. Bahkan di dalam jihad, bila-bila berlaku peperangan sengit di antara orang Islam dan bukan Islam ini, tiba-tiba orang kafir selendar, dia tak nak berperang dah, tak nak memusuhi orang Islam. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, damaikanlah, kata Allah. Kalau mereka tipu, mereka mengelak, serah kepada Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan bahawa di dalam jihad juga adalah merupakan satu dakwah. Tujuannya bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menzalimi, tetapi untuk menyampaikan dakwah. Kalau mereka berhenti, kita pun berhenti dalam peperangan. Dalam waktu itu kita mengajak mereka supaya menerima Islam, tidak tunduk dan patuh mereka kepada Allah. Kita bukan nak ajak orang kafir tunduk kepada orang Islam, tunduk kepada pencipta kita. Sebab semua manusia, sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, dia adalah hamba Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Allah adalah Tuhan kepada alam, bukan Tuhan kepada orang Islam sahaja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, diucapkan kepada Maulana Fakhrazi. Jadi insyaAllah kita nak lebarkan pelayaran kita dalam tajuk ini kepada pusingan yang kedua. Yang mana pusingan yang kedua ini, bagi soalan pertama kita balik kepada Ustaz Adli, iaitu setelah kita tahu apa itu pengertian jihad, kemudian matlamat jihad, dan kita nak pergi pula bagaimanakah jihad menurut agama Islam, menurut syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jihad menurut agama Islam pada konteks zaman sekarang, lebih tepatlah kita nak bincangkan. Sebab pada zaman kita sekarang ni, macam disebut oleh moderator awal tadi, ada pihak yang terus tolak jihad telah dimansuhkan, ini bukan masanya lagi. Kemudian ada pihak yang pergi pada ekstrim, semua dia angkat senjata. pantang apa saja angkat senjata. Walaupun dengan macam disebutkan tadi, matlamat dia untuk meninggikan kalimah Allah. Cuma kita sebut pada awal tadi, jihad dalam Islam ni ada syarat-syarat. Antara syarat yang terbesar yang kadang-kadang tak disebut oleh siapa-siapa yang ajak berjihad adalah mesti ada pemerintah. Mesti ada pemerintah. Kalau kita lihat dalam kisah apa, bila Nabi SAW, para sahabat keluar nak jihad, ada para sahabat yang Nabi tak izinkan. Macam Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika perang Uhud, umur dia tak cukup 15 tahun, Nabi tak izinkan dia pergi. Dia dapat sertai peperangan ketika mana perang Ahzab. Dari situ kita faham bahawa keluarnya seorang tu dalam peperangan tadi mesti dengan izin pemerintah. Hanya satu keadaan sahaja yang mana boleh untuk orang tu tadi keluar mempertahankan diri walaupun pemerintah tak cakap apa-apa. Contoh bila pencerobohan berlaku kepada kampung dia daripada negeri bersempadan, datang musuh masuk. Macam berlaku Afghanistan dulu. Dia kata itifak para ulama, dia punya kewajipan tu merebak daripada mula kampung kecil tempat dimasuki oleh Rusia, merebak pada negeri sampai kepada negara Islam semua sekali terlibat. Memang itu adalah asas. Ada pun yang lain daripada itu. Nak kejar perompak ke, nak lawan pelampau ke dan sebagainya. Tidak boleh seseorang itu buat kerja tindakan jihad tadi tanpa izin pemerintah. Ini satu guideline yang agar anda tak ditangkap. Ataupun kena tuduh dari ISIS. Sebab itu tajuk asal. Sebab tu dalam masalah jihad ni, dia ada empat soalan. Empat ke enam? Enam soalan. Yang ditanyakan berkenaan dengan jihad itu. Pertama, dia tanya bila? Bila nak pergi, kita patut angkat senjata? Pasal tersebut pada asal kita pada takrifan yang asal tadi, kita kata jihad dengan masuk perang. Tapi bila kita nak tanya, kita tanya bila? Bila kita nak buat benda ni tadi? Saya ulang balik tadi, kalau anda kata dalam keadaan biasa, macam sekarang ni, di Gaza, kita membara dalam hati kita. Geram dan apa jadi? Mati anak-anak, mati wanita. Tapi kita geram kita tadi akan terlibat dalam apa? Tunggu bila pemerintah kita kata pergi. Tentera tak cukup, mana tuan-tuan sekalian? Mari. Maka kita siap sedia. Dekat sini bila kita dalam perkara ni yang mungkin kena tengok diri masing-masing. Apa persiapan kita? Bagi kita sebut tadi kan, mengerahkan usaha dan letih penat mencapai satu matlamat. Dan perkara ini tadi untuk kita meninggi kalimah Allah Ta'ala, mempertahankan orang yang lemah, kan, menyebarkan dakwah Islam, menentang orang yang zalim. Tapi soalan sekarang ni, apa yang kita dah buat pada diri kita? Kan, makan-makan, tidur-tidur. Untuk diri kita sendiri bersiap sedia, tidaklah. Kan, naik tangga, contoh macam kalau dekat Kuala Lumpur, sesengah tempat pengajian ni, tangga dia tinggi. Panjat-panjat tangga sampai ke atas, mengah. Bukan panjat bukit. Bukan pergi angkat senapang. Panjat tangga pun tak larat. Jadi kadang-kadang benda ni kan, orang geng-geng semangat ni, semangat. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Pergi keluar nanti tiba-tiba kan, patah balik jentu je. Alamak, tak larat lah bang. Ini bahaya. Sebab tu kita kata, bila katakanlah kita kata tajuk pertama kita, soalan kita adalah bila. Kita pegang janji. Sebab Nabi kata malam yaghzu, barang siapa yang tak pergi berperang. Walau hadis nafsu bila ghazwi, dan tak bercakap diri benda tak, dia nak pergi berperang. Ma ta'ala syu'batin minan nifaq, dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Memang jelas. Tapi soalan sekarang ni, apa persiapan kita? Mana mujahadah ilmu pun tak ada. Maksudnya banyak kita jadi kes yang contoh macam ISIS dan sebagainya, sebab tak ada ilmu. Saya tengok dalam satu video tu, dia main ala-alakan senapang kat kawan-kawan. Yang Nabi kata, Nabi man asyara ilai nabi hadidatin falaysa minna. Siapa yang mengacu pada kami dengan senjata bukan golongan kami. Dia menggurau macam tu. Ha. Dalam video, dia tangkap. Saya kata, ha. Baik, apa lagi macam kita sebutkan tadi, bukan nak masalah tak boleh robohkan tempat-tempat ibadat. Ini benda-benda kadang kita lihat berlaku. Bila kumpulan yang tak tahu agama, tak sekian, dia masuk jihad. Sebab tu, bila ni penting, sangat penting. Kemudian di mana? Di mana dia buat perkara-perkara tadi? Adakah pada negeri umat Islam? Adakah pada negeri bukan Islam? Di mana? Perbahasan itu kena tengok. Sebab ini akan terlibat dengan arah kerajaan. Kemudian bagaimana peperangan itu dibuat? Adakah pasal kita kena faham sebelum daripada peperangan itu timbul, mana apa yang dengan cara damai itu lebih didahulukan? Nasihat dulu, pasal kita lihat dalam konteks masalah jihad fisabilillah, dia bila sebut medium dakwah, pergi dulu, Nabi kata pergi jumpa mereka, ajak mereka masuk Islam, ajak mereka, tawar mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka terima, dan ajak Islam. Kalau mereka tak terima, dia mahu timbul tajuk masalah jihad. Kalau begitu tawarkan mereka untuk jizyah. Tak nak masuk Islam tak apa, jizyah. Tak nak juga baru timbul tajuk peperangan. So dia bukannya sekali jumpa terus tembak orang, tingkam orang, tak ada. Dia kena ada keadaan tadi. Jadi bagaimana? Kemudian dengan siapa? Ini pun dengan siapa pun masalah juga. Bersama siapa? Saya ingat waktu ketika apa? Konteks berlaku dalam peperangan apa di Syria, di Iraq, tajuk ISIS, ada orang-orang yang dia pergi. Saya tanya soalan, awak pergi sana dengan siapa awak duduk? Tak dengan sesiapa. Dengan siapa? Pasal dia kena tahu dengan siapa. Pasal tanpa adanya pihak yang betul kita bersama, kita duduk dengan siapa? Semua buat kumpulan sendiri. Last kali akhirnya pembunuhan berlaku pada umat Islam, bukannya kepada bukan Islam, bukan kepada tentera baca Asad ke, bukan. Maka yang kena bunuh adalah perkampungan Muslim. Yang Sunni pula tu pelik juga. Sebab tu bila kita kata macam bila ISIS tu dikatakan sebagai ada kesan tali barut kepada apa rekaan bagi negara barat, sangat jelas dia tak serang pun negara kafir. Kalau tu perhatikan balik, dia serang siapa? Tempat orang Islam, kampung orang Islam, tempat tinggal orang Islam, letup kampung. Pelik sebab dia punyalah ada peralatan tadi, dia tak pergi masuk ke tempat yang sepatutnya, dia pergi kepada umat Islam sendiri. Patut yang terakhir itu adalah dengan siapa, mana-mana terhadap berlawanan dengan siapa, against whom, lawan siapa. Sebab kat sini bila timbul tajuk masalah, bila dengan kerajaan, kita kata kerajaan tu zalim ke, jahat ke, curi duit ke, bolehkan angkat senjata? Soalan. Sebab ini yang kita kata kadang-kadang bila berlaku dalam masalah jihad ni, tajuk ni yang kadang-kadang kita perhatikan kurang diambil berat. Sebab ia akan berkait dengan masalah boleh ke, ada tak jihad lagi dalam Islam. Sebab kita semua para ulama bersepakat jihad kekal sampai kiamat. Hatta Isa alaihi salam nanti akan turun dan akan bersama umat Islam menentang, mula-mula sekali dengan Dajjal, kemudian menentang pula dengan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka akan kekal tinggal dalam keadaan aman, kemudian mati semua yang beriman, barulah berlaku kiamat pada orang-orang yang paling jahat. Allah Ta'ala kata syirrul khalq, yang pada mereka berlakunya kiamat. Tapi ikut rentetan tadi, Isa alaihissalam turun nanti dia akan berjihad. Dan ini adalah di antara apa, satu perkara yang sebenarnya kalau kita tengok balik tajuk jihad ni sebenarnya lepas turunnya Taurat. Sebelum turunnya Taurat kepada Musa alaihissalam, memang tidak ada pertentangan para anbiya dengan kaum yang menindas mereka dengan pertempuran. Tak ada. Selepas turunnya Taurat dan selepas dihentikan pemusnahan bangsa-bangsa dengan bencana, dengan terbalik, dengan malaikat datang jerit dan sebagainya, barulah timbulnya syariat jihad. Lepas tu kadang-kadang bila kita sekarang ni, bila umat Islam kita, bila inginkan perubahan berlaku dan kita hanya berdoa, tunggu Allah Ta'ala terbalikkan kapal terbang diorang, jatuhkan apa kapal terbang, terbalikkan kita kebal, apa, jadikan mereka mati mengejut dan sebagainya. Sebenarnya benda itu dah ditarik semenjak turunnya Taurat. Yang berlaku kepada kita adalah dengan tangan umat Islam, dengan tangan orang beriman lah akan disiksa mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibalas balik dengan orang beriman, bukan dengan cara yang kita bayangkan lah. Nanti tiba-tiba datang malaikat pijak terus. Semua nak macam tu kalau boleh. Tapi tuntutan jihad dia tak berhenti. Sebab tu macam difak ataupun apa dipanggil tolak menolak. Wala dafa'ullah nas ba'dahum bi ba'din. Kalau orang tak tolak satu manusia macam lain. So bila ada dua-dua pihak, saya sebut tadi kan, macam masalah kecurian tadi, orang datang ambil harta kita, kenapa nak berisau lawan? orang yang merampas ni dia berani bila semua orang diam. Dia rampas kat sini orang dia diam, rampas sini orang dia diam, rampas sini dia lawan, lawan, lawan. Berapa ramai dia nak lawan? Dia pun akan letih, dia tahu macam kalau dia kata masuk orang melawan, dia takkan berani. Itu sebenarnya sudut kenapa Nabi cakap jangan bagi. Kadang-kadang orang kata macam bagi je lah. Bila dia tengok mudah, besok dia buat lagi. Lusa dia buat lagi. Tapi bila orang mula menentang, melawan, maka berhenti. Macam juga bila ada orang kata macam adakah perang nuklear boleh berlaku? Ketika mana Amerika Syarikat bom Hiroshima Nagasaki, ketika itu mereka je ada bom berkenaan tenaga nuklear atau teknologi nuklear, tadi dia je ada. Tapi sekarang boleh dikatakan benda tu banyak. Maka dekat situ semua pihak akan sebersalah. Sebab kalau buat dan membalas balik. So realiti daripada pada asasnya memang tajuk jihad ni memang sampai sekarang masih lagi berjalan, tidak berhenti. Cuma masalah tadi, kita nak mula dari mana? Yang sepatut kita mulakan adalah pada diri kita sendiri. Persiapan diri kita, ilmu yang kita ada. Sebab kita tahu bahawa Imam Al-Bukhari letakkan bab kan, al-ilmu qabla qawlun amal, qabla qawlin wa amalin. Ilmu sebelum kata-kata dan perbuatan, dan juga perbuatan. Jadi macam mana nak buat kalau kita jahil? Semangat kita ada tapi tak kenal jihad fitnah, apa perang fitnah macam mana, perang yang sebetulnya macam mana. Lepas tu kena dapat tawanan nak buat apa. Datang ISIS dibakarnya, dipanggang kawan tu dalam jaring. Mana ada? Orang tu kata Ali pernah buat. Astagfirullahalazim kan. Ali ditegur. Benar, memang betul Ali pernah buat, tapi ditegur oleh Ibn Abbas. Maka Ali tak buat dah lepas tu. Dia marah sangat pada orang tu, orang yang dia bakar. Pula dia kata, dia kata Ali Tuhan. Bila Ali bakar, lagi betul lah, betul lah engkau Tuhan. Sebab kau bakar aku. Realitinya benda ni sebab apa? Masalah kejahilan. Ini yang paling bahaya sebab kita bertindak. Banyak orang kata kenapa kita tak angkat senjata lagi. Ulang balik, kita ada syarat. Jihad itu bukan datang macam nak potong tangan pencuri. Kita semua yang datang belajar fiqh, dah belajar dah. Nak potong dari arah mana? Soalan, ada umfi depan ni. Dengan cukup nisab, kadar tu cukup, memang dia mencuri bukan kena lapar. Memang dia pecahkan bekas tempat simpanan kawan tadi. Jumpa depan kita, boleh potong tangan? Tak. Siapa yang boleh buat? Pemerintah saja. Ini benda yang jaga. Jadi pada kita sekarang ni, kita boleh pegang apa yang Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Maidah ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiap sedialah untuk diri kamu kan, menghadapi mereka. Mana musuh Allah dan musuh kamu. Siapkan. Mana persiapan tadi kena betul lah. Sebab bila Maulana sebut tadi berkenaan dengan orang tua tak semestinya tak sihat kan. Dia maksud dia orang lemah. Zaman sekarang ni lembek sangat. Kadang Allah Allah, saya minta maaf lah saya cakap. Saya jumpa banyak budak-budak muda yang tanya, belajar ilmu pertahankan diri. Tak belajar. Saya kata kalau kejap lagi orang pijak engkau tepi jalan kan, macam mana? Tak, realitinya macam ni. Pasal bila awak ni lelaki, contohnya lelaki, awak kena menjadi orang pertahankan keluarga awak. Tapi awak tak reti. Self defense pun tak ada. Lepas tu ayat dia keluar, alah ustaz pakai pistol. Pistol pun tak ada. Astagfirullahalazim. Tak ada langsung. Dia pasal jati diri tu tak ada. Pasal bila kita tak ada persiapan, apa yang kita buat? Kita tengok tu geram-geram kan. Lepas tu apa kita buat? Mulalah senaman kalau boleh. Janganlah duduk makan, makan, makan, makan. Lepas tu orang kata ustaz ni cakap, dia bulat juga. Okay. Ini beza, ustaz-ustaz diberi makan oleh orang. Lepas tu balik rumah kena makan pula, isi masak. Jadi itu tajuk lain. Dia menjaga hati manusia ni penting juga. Tapi realiti dia kalau kita perhatikan balik, ini yang dalam syariat Islam. Yang kadang-kadang bila kita nak mula dengan diri kita, memang dalam tajuk jihad jiwa tadi, melawan nafsu tadi, memang orang pergi berjihad fisabilillah, dia dah lawan nafsu dah sebenarnya. Tinggalkan harta, anak pinak dan sebagainya. Tetapi kena ingat, dalam masa yang sama, dalam hadis sahih Muslim, seorang lelaki nama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Tengok ini idea tentang jihad tadi. Lepas tu kena tone down sikit, kena jaga. Sebab kalau tak betul pemahaman, nanti kita akan pergi pada ekstrim. Dia kata ustaz kata suruh bersiap sedia, mulalah beli sekian dan sebagainya. Okay, dengar. Dalam hadis sahih Muslim, Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia ni bapak dia Hisham bin Amir, sahabat Nabi. Dia datang ke Madinah Dia nak jual hartanah yang dia ada. Nak beli senjata, beli kenderaan, nak jihad sampai mati. Dan bahkan tambah sikit, cerai bini. Dia cerai bini dia siap-siap. Nak datang jual harta, beli nak jual hartanah bapak dia dekat Madinah. Untuk beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Orang dengar, ush, hebat. Tapi dia datang ke Madinah, orang-orang Madinah cakap jangan buat. Jangan buat. Zaman Nabi hidup ada 6 orang nak buat macam kau. 6 orang nak buat macam kau. Tapi Nabi kata apa? Ha, ini ayat. Yang sebenarnya pada semua bab. Bab ibadah, bab akidah, bab akhlak. Yang Nabi SAW sebut pada mereka, alaysalakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksud dia kalau kamu nak syurga Allah Ta'ala, bukan aku ke contoh korang? Nabi tak pernah buat pun jual semua sekali untuk pergi perang tak balik-balik. Tak ada. Mengimpikan syahid. Itu adalah impian. Tapi masalahnya, tak pernah Nabi buat macam tu. Throw out everything. Just untuk pergi perang sebagainya. Tak balik-balik. Orang macam, oh, hebat. Tapi masalah dalam kisah tadi kan ada tanggungjawab. Dalam kita menjaga keluarga kita, itu juga jihad. Pada sudut selagi kerajaan tak isytihar. Betul, para ulama bahaskan jihad ni fardu ain ke fardu kifayah. Ketika mana kerajaan isytihar kepada pada seorang, maka siapa yang diisytiharkan tadi wajib pergi. Ketika sebelum itu ada pihak lain pergi, pihak lain separuh lagi, memang disebutkan tidaklah perlu pergi. Kerana ada orang dah pergi. Kalau semua pergi, yang belajar ilmu tak ada. Tapi ini yang pergi-pergi, yang tak pergi, yang pergi-pergi, yang tinggal tak belajar pula. Masalah juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa makan lil mu'minin liyanfiru kaffa. Bukan untuk orang beriman tu semua sekali keluar pergi jihad. Falau nafar min kulli firqatin minhum. Kalau keluar dari setiap kumpulan dekat mereka, satu kumpulan. Liya tafaqqahu fihi, untuk mereka fahamkan ila agama. Wal yunziru qaumahum ila idza raju'u ilaihim. Bila mereka, dan untuk mereka ingat kaum mereka bila mereka patah balik pada kaum mereka. La'allahum yahdhurun mereka, moga-moga kaum mereka akan beringat. So benda tu dari sudut yang banyak lah. Persiapan diri kita sebenarnya. Mana apa yang kita siapkan diri kita. Kalau rasa lemah, then kuatkanlah diri. Kalau sejalan 100 meter dalam letih, fikir dengan kepala kita. Nak tolong orang Palestin, jalan 100 meter pun letih. Berapa puasa sehari pun dah macam lembek. Dua orang tak ada makanan, tiap pergi sana nak tolong. Macam mana? Saya ingat zaman ketika Chechnya berlaku serangan Rusia pada Chechnya. Ramai orang nak pergi. Cuaca Chechnya dengan permukaan bukit bukau dia, sampai golongan mujahidin kat sana kata apa? Jangan datang. Dia kata jangan datang, tak payah. Sebab awak datang, awak bebankan orang. Senapang pun tak kena guna. Kalau awak betul, kita belajar. Kita belajar cara betul lah. Janganlah pergi beli senapang, pergi belakang bukit apa? Tok Don pergi tembak kat situ. Pergi masuk askar wataniah. Cuma ada sikit lah masalah ni. Masalah janggut ni kan. Ni 3-4 hari ni kecoh. Tak janggut. Okay. Dia tajuk ni, ini je masalah. Saya ingat Syekh Husin Hafizahullah, dia sebut. Ketika balik Madinah, semangat ada, dia masuk. Masuk-masuk. Dia suruh dia cukur janggut. Lepas tu dia cukur janggut, dia tak nak. Lepas tu bila diorang kata dengan dia, kenapa ini peraturan, dia kata, tu pengali boleh. Ini sebenarnya undang-undang British. British ketika mereka perlukan tenaga daripada Punjab, dia ambil lah masuk. Jadi antara syarat kawan-kawan tadi, pegang. Sampai sekarang syarat-syarat yang diletak oleh golongan Sikh kepada kerajaan Inggeris berjalan. Hatta di parlimen boleh bawa pisau. Masuk dalam parlimen, ahli parlimen Sikh boleh dapat kenderaan bawa pisau. Dalam parlimen. Sebab dia kata itu agama dia. Kenapa kita yang Muslim tak ada agama ke? Sudut asal. Jadi dia pun resign. Itu satu part. Kalau tidak, kena buat permohonan lah. Semua yang mana ni kan, kita bersedia mempertahankan negara, masuk wataniah. Belajar pegang senjata. Dengan cara yang betul, ulang balik. Dengan cara yang betul. Bukan dengan cara yang salah. Sebab kat situ ada juga apa, dia buat evaluation. Tengok pastikan kita pegang senapang jadi gila ke tidak kan. Jadi dekat situ ada tajuk dia. Realiti dia memang. Dan bukan semua orang kena angkat senapang. Ada kadang-kadang kita boleh berikan semangat kan, bantu dengan harta. Semua benda tu adalah benda yang kita pada sempat sampingan kepada memenangkan perjuangan Islam. Itu tajuk asal. Apa yang boleh kita bantu sedaya upaya kita. Tapi ulang balik, mulakan diri anda. Kan? Tandas nak bersih pun tak nak. Macam mana? Kan? Jihad-jihad. Abaikan isteri. Jihad-jihad. Tandas rumah tak bersihkan. Asal alasan apa? Tandas mestilah kotor. Kadang-kadang realiti ni pelik kan? Kenapa kena kotor? Bersihkanlah. Dia realiti ni yang masalah. Bila kita tengok kat luar, kita nak. Tapi dari diri kita, kita tak mampu. Macam mana agaknya dengan keadaan tadi kita nak pergi juang? Sebab tu kita lihat persiapan jihad untuk para sahabat Nabi SAW mula diarahkan untuk berperang 15 tahun lepas Nabi dapat wahyu. 2 tahun lepas hijrah. 13 tahun Madinah Mekah, 2 tahun di Madinah, barulah start diberikan. So soalan persiapan kita tadi, bersiap sedia untuk menghadapi musuh. Tapi apa persiapan kita dah buat? Tajuk ilmu, banyak mana kita dah belajar. Kan? Ini kalau tak mula, tiba-tiba kan buat dosa besar. Nampak barang seronok kan? Ah, ni bunga ni aku punya. Curi. Gulul. Atau mencuri harta rampasan perang sebelum diagihkan antara dosa besar. Tahu tak? Oh, saya tak tahulah pula. Ingatkan boleh je. Saya sampai dulu. Ah, ini realiti. Kena jaga-jaga sikit. Layanan kepada tawanan dan sebagainya. Semua perkara ini perlu dipelajari. Bukan hanya setakat kata semangat. Geram. Dan oh, tak siapa nak tolong. Kenapa negara Arab tak pergi keluar perang? Okay, kalau negara Arab kata, mailah kami bagi. Ni lah. Ambil. Awak nak datang ke? Soalan dia. Itu realiti yang kena jaga sikit. Jadi mulakan dengan diri kita. Dalam tajuk jihad berentang apa kezaliman, kekufuran, kesyirikan dan sebagainya, memang sentiasa berjalan sampai kiamat. Dan keluar tentera Islam itu adalah sampai kiamat. Tak ada siapa boleh hentikan. Tetapi macam saya kata tadi, benda tersebut mulakan dengan diri kita dahulu. Apa yang kita dah buat sepanjang perintah Allah Ta'ala pada kita. Kadang rokok pun tak boleh tinggal. Macam mana? Boikot pandai kan? KFC tutup 1/3 cawangan. Mulut ada isap vape. Macam mana? Kan? Hiburan televisyen pun kita tak boleh tinggal lagi. Nak tengok juga. Kalau kata tak ada bola, kalau ada bola, kan semangat. Cuba try. Jadi mujahadah tadi, timing, saya perhatikan. Sebab timing kita, masa kita belajar kurang, masa kita hiburan sangat banyak. Yang tak ada hiburan dengan nyanyian dan sebagainya, tarian, ada sukan. Yang tak ada sukan, ada benda ni. Jadi jaga-jaga sikit. Benda-benda ni kita tumpu ada lelaki. Sebab orang perempuan tak ada jihad bab ni. Jihad kital bukan untuk perempuan. Tidak diberikan langsung untuk wanita kerja ni. Sebab berletih penat, bersesak-sesak, berhimpit-himpit, bersusah payah dalam pertempuran ni kerja lelaki, bukan kerja wanita. Cuma wanita kena apa? Redha lah kalau suami pergi. Kerajaan Malaysia isytihar kan? Dan abang pergi bang. Saya galakkan abang pergi. Pergi bang. Sebab berapa orang perempuan sanggup suruh suami pergi? Tanya soalan juga. Itu realiti dia, pasal benda ni berkait dengan masalah ilmu. Berkaitan dengan masalah persiapan kita secara dalaman. Lepas tu barulah kita boleh sibuk dengan luaran. Ni kadang luaran kita sibuk, dalaman kita hancur. Okay? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua dalam panel yang kepada panel yang kedua, iaitu apakah jihad yang paling utama bagi seorang Muslim? Sebelah mana? Alhamdulillah. Terima kasih kepada soalan yang dikemukakan. Saya teringat ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut satu ayat, qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi. Setiap orang dia bekerja berdasarkan kepada keadaan dan kedudukan dia. Jadi setiap orang tu dia ada peranan masing-masing. Peranan itulah yang disebut sebagai jihad. Bukan apabila disebut jihad sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Mudarrid apa di alif panel yang pertama tadi, mesti mengangkat senjata. Karena kalau kita tengok dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, setiap peranan seseorang yang bekerja untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, semua dipanggil jihad. Sebab ada dalam hadis, seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya Rasulullah tentang ar-rajul yuqatilu hamiyatan. Ada orang berjihad pada jalan tu namanya jalan Allah Ta'ala, tetapi kerana sombong. Wa yuqatilu syuja'atan, nak tunjuk dia berani. Wa yuqatilu ria'an, dia berjuang kerana nak tunjuk dia hebat, dia berani, riak, sombong. Fa ayu zalika fi sabilillah. Lalu seorang lelaki ni, bila sebut lelaki sahabat lah, sebab sahabat orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi kan, mati atas dasar Islam kan. Dia tanya Nabi, yang mana satu ni yang nak dikira fi sabilillah ni? Rasulullah kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Kalau qatala yaqtulu, qatala yaqtulu qatlan, baru dengan makna membunuh, membunuh. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan, maknanya berjuang. Berjuang ni mengikut posisi keadaan masing-masing. Jadi siapa-siapa yang berjuang, matlamatnya untuk meninggikan kalimah Allah, itulah fisabilillah. Dan ada di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, seorang lelaki juga tanya kepada Nabi, ayul a'mal afdal, apakah amalan dalam Islam ni yang paling baik, yang paling besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, birrul walidaini, kamu buat baik kepada kedua ibu bapa. Maknanya dia melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dia, dia dianggap memperolehi pahala jihad. Sebab ketaatan kepada ibu bapa ni besar setelah seseorang itu menyembah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menyertakan ketaatan kepada ibu bapa ini setelah ketaatan kepada, setelah menyembah Allah. Ada beberapa ayat Quran ni yang Allah Ta'ala sertakan. Aqimus solah wa atuz zakah, menunjukkan benda ni penting. Sembahyang hubungan dengan Allah, zakat hubungan sesama manusia. Sebab kita ni orang Islam, Allah Ta'ala kata kita kena ada dua hubungan, dengan Allah dan juga dengan manusia. Aynama taqu, aynama apa yang Allah Ta'ala sebut tu, duribat alaihimu zillatu aynama takunu illa bihadbari minallah wahabli minannas. Di mana sahaja kamu berada, manusia itu akan dicampak kehinaan, melainkan mereka yang mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, datang golongan yang pertama, dia kata buat baik kepada ibu bapa. Sebab buat baik kepada ibu bapa ini suatu jihad yang besar. Ada orang boleh berjihad, boleh menunaikan sembahyang di awal waktu, boleh melakukan kebajikan-kebajikan, amalan-amalan yang banyak, tapi bab menghormati, mengasihi ini, menjaga ibu bapa ini tak berlaku ataupun kurang. Allah Ta'ala kata, Nabi kata birrul walidain ini. Datang golongan yang kedua pula tanya soalan yang sama, ayul a'mal afdal. Rasulullah menjawab, as-salatu fi waqtiha, wa fi riwayatin as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang di awal waktu. Dia ni okey jaga mak bapak, okey cantik, berjihad rajin, semangat, duduk barisan depan, tapi sembahyang hujung waktu ataupun cepu-cepu waktu, cepu-cepu ni orang panggil apa bahasa kita, dekat-dekat nak habis waktu, ujung-ujung waktu. Yang Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, waqaru waqratan, waqara waqratan. Dia sembahyang tu macam ayam patuk padi, ayam makan makanan. Semua kita pernah tengok ayam ke burung makan cepat-cepat. Ini sebagai suatu kiasan kepada tindakan perbuatan dalam sembahyang. Rokok, sujud, iktidal, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nak cepat habis sebab dia sembahyang Zuhur di penghujung waktu. Dia tak termasuk dalam bab jamak suri tu. Ha, itu cerita lain. Ini memang hari-hari itulah kerja dia. Jamak suri itu bab lain, kita tak nak bahas sini. Ha, dalam mazhab Hanafi dia ada jamak suri kan, itu bukan isu tu. Isu memang dalam hari-hari sembahyang. Maka jihad dia adalah menjaga ibu bapa, adapun dan juga sembahyang di awal waktu. Dan kalau seorang itu sebagai penuntut ilmu, apa jihad dia? Iaitu menuntut ilmu dengan cara tafakuh. Saya nak ulang ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Adli tadi. Allah Ta'ala kata, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidaklah sepatutnya semua orang yang beriman itu pergi berperang. Sedangkan pada masa itu peperangan sangat dituntut. Jihad pada masa itu selain daripada dakwah adalah peperangan, kerana dikepung, dizalimi, dikuasai oleh orang kafir. Allah Ta'ala kata jangan pergi semua. Kalau pergi semua, semua mati, siapa yang nak teruskan dakwah? Siapa yang nak menyebarkan ilmu? Satu kelompok saja pergi perang. Adapun kelompok yang lain pergi menuntut ilmu, Allah Ta'ala kata tak sebut wayata'allamu. Mereka hanya pergi belajar. Allah Ta'ala kata waliyatafaqahu fiddin. Hendaklah dia mendalami dalam bab agama. Sebelum nak jadi ustaz, tok guru, pendakwah, mesti dalam tafaqquh. Kalau tidak, tidak melalui satu proses disiplin ilmu yang betul, yang benar, maka dah jadi penceramah ustaz. Dia akan ceramah mengeluarkan fakta-fakta, maklumat-maklumat yang tersasar daripada Quran dan hadis. Dan zaman sekarang ni orang memang dah suka penceramah ustaz tok guru macam tu. Suka 5 minit nak habis lagi, saya nak bagi suatu amalan, satu fadilat. Amalan tu sendiri pun tak ada dalam hadis, apatah lagi fadilat. Fadilat ni perkara ghaib. Jadi orang seronok yang bawa handphone tulis, bawa buku catat ni, amalan apa pula hari ni? Esok hari tu dah dapat ada satu amalan, ada fadilat lagi. Dia jadi seronok macam tu lah. Setengah jam tu cerita buat lawak je, cerita mereka semua masuk Iraq dan sebagainya. Kitab di depan tu sebaris 3 bulan tak habis. Dia nak goreng apa? Maklumat tak ada. Sebab itu Allah kata liyatafaqahu fiddin. Jihad bagi penuntut ilmu dia faqih. Belajar betul-betul, jangan buang masa. Ada masa sikit membaca, murajaah, mengkaji, menghafal. Dah jadi macam kami ni susahlah nak baca kitab. Baca pun sampai-sampai nak lalu. Ni nak mari ni buka lah, tarik-tarik sekitar orang suruh nak forum. Carilah, baca lah sikit. Duk harap, duk ingat lama-lama. Tak sempat lah nak baca. Sebab tu masa belajar dulu kena belajar betul-betul. Quran kena hafal, hadis kena hafal, kena faqih. Setelah dia boleh ilmu yang dipelajari secara tafaqquh, Allah Ta'ala kata apa? وَلِيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ. Beri peringatan. Peringatan ni bukan mengajar sahaja. Bila memperingatkan, memberi peringatan, sudah tentu ada tentangan, ada ujian, ada kritikan, ada orang tak suka. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْكُمْ فَعَلِمْ أَوْ فَأَنْزِرْ. فَعَلِمْ أَوْ فَأَنْزِرْ. Fa'anzir, bukan kata bangun orang yang berselimut pergi mengajar, ha, ambil kitab pergi mengajar, kilik kitab pergi mengajar. Tak, kita pergi ni dengan nak beri peringatan kepada orang. Sebab kerja Nabi ini bashiran wa nadhira. Sudah tentu bila kita beri peringatan, benda ni haram, benda ni berdosa, benda ni sesat, benda ni kufur, sudah tentu ada tentangan. Kalau kita nak lari daripada tentangan dan kritikan, seolah-olah kita ni hebat daripada Nabi ya. Nabi yang Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah pun, contoh yang paling baik, ada tetangan, ada kritikan. Ini penceramah, pendakwah, dia nak duduk di dalam zon yang selesa. Bila ceramah ni ramai orang, orang suka, orang sanjung, orang puji dia. Itu bukan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Itu kedudukan jihad bagi penuntut ilmu. Bagi guru-guru pula, mesti menyampaikan dengan fakta, dengan hujah. Fakta dan hujah ini tidak lain, mesti bersumberkan pada Quran dan hadis. Walaupun kitab dalam dunia ni ribu, mana-mana kitab selain daripada Quran hadis, ada kemungkinan berlaku kesilapan. Siapa sahaja pun pengarang, siapa sahaja pun penulis. Sebab itu pendakwah, guru-guru diikat, mesti kita mengikat diri kita dengan Quran dan juga hadis, supaya tak lari apa yang kita sampaikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, innas sam'a wal fu'ada, innal sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, apa saja yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita takut hadok goreng. Istilah ke tempat kami di Perak, goreng. Goreng ni bukan goreng kotiau kami. Bercamah ni goreng orang. Goreng. Istilah yang paling kasar lagi. Jadi mungkin tak senang didengari, yang paling kasar kencing lah. Dalam majlis ilmu kencing orang sampai basah kuyup. Goreng ni lembut lagi tuan-tuan. Goreng ni lembut lagi. Kalau saya gunakan istilah kencing lagi berat. Duduk atas pentas-pentas ceramah kencing orang, hak tu lagi bahaya. Jihad kepada penuntut ilmu, dia mendalami ilmu. Kepada pendakwah dan juga kepada asatidah ni, dia menyampaikan dengan fakta. Tadi disebut golongan muslimat juga, apa jihadnya? Bila Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kelebihan jihad dan juga syahid di dalam Al-Quran. Allah Taala sebut apa, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Quran. Allah Taala menjanjikan, memberi kabar gembira orang yang berjihad pada jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh. Dalam jihad tak boleh lari, mesti ada dua perkara, membunuh ataupun dibunuh. Mereka diberi ganjaran pahala, pahala dan juga ganjaran syurga. Janji ini disebut di dalam Taurat, Injil dan juga Quran. Dan Allah Taala sebut pula kelebihan orang yang mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu kata orang yang mati pada jalan Allah Taala itu mati, bahkan mereka hidup tetapi kamu tidak menyedari. Ayat yang kedua, Allah Taala kata wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yursaqun. Mereka mati dan diberi rezeki di sisi Allah. Kaum wanita, isteri-isteri Nabi dan sahabat ini pergi-pergi bertemu dengan Nabi. Kami tidak diwajibkan berperang. Kalau macam tu, macam mana kami nak masuk syurga? Macam mana kami nak memperolehi kelebihan ataupun fadilat syahid? Rasulullah kata, orang perempuan ni dia tak payah. Dia balik ke rumah dia, dia menghormati suami dia, dia jaga kehormatan dia, didik anak-anak dengan agama. Itulah jihad pada jalan Allah. Allah Ta'ala tak membebankan kaum wanita ini dengan kerja-kerja yang berat. Sebab tu Allah Ta'ala kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki memimpin. Sebab Allah Ta'ala bila dia jadikan manusia lelaki perempuan, dia tahu kekuatan masing-masing. Allah Ta'ala tahu kekuatan dan kemampuan masing-masing, dan Allah Ta'ala tahu kepada tugas masing-masing. Jadi kesimpulannya, semua orang dia berada di dalam posisi keadaan masing-masing, semua orang dia terlibat di dalam jihad mengikut bidang yang dia ceburi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah berada pada penghujung. Jadi kepada kita terus di baki masa yang ada, yang kalau tadi kita maklumkan kata akan ada kesimpulan daripada panel 1 dan panel 2. Jadi disebabkan kesempatan masa yang kita kata agak sempit, jadi kita minta Ustaz Adri untuk merumuskan dan menyimpulkan forum kita pada kali ini, insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keseluruhan kesimpulan mungkin pada apa yang disebutkan oleh Maulana Fakhrul Razif sebentar tadi, semua kita dalam keadaan jihad. Maksud, balik pada asal, macam mengejar mati syahid ni yang semua orang kejar. Nabi kata barang siapa meminta mati syahid dengan benar, Allah Ta'ala rezekikan dia dengan mati syahid tadi, pahala dia sekalipun mati atas katil. Itu asas. Memang tadi sebenarnya saya pun nak sebut pasal perempuan. Sebab tadi sebut pasal lelaki je kan, macam tak adil lah pula. Tadi Imam Al-Fakhrul Razi dah sebut, memang realiti dia kan, terutama cabaran zaman sekarang yang patutnya orang wanita kena perhatikan balik. Sebab macam seorang wanita, dia jumpa Nabi SAW, ni masdar daripada sahabat, dia tanya Nabi tentang soalan, kemudian Nabi jawab. Lepas hujung tu Nabi kata azatu zaujin anti, kau ni ada suami ke? Dia kata ada. Nabi kata kaifa anti bihi, macam mana kau dengan suami kau? Nabi perempuan tu kata aku takkan engkar, takkan halang dia kecuali apa yang aku tak mampu. Nabi kata unduri kaifa anti bihi, maka lihatlah dia bagaimana kau dengan dia. Fa innahu jannatuki wa naruki, kerana dia adalah syurga kau neraka kau. Dia balik pada asal pembinaan. Macam pada wanita, dia sebenarnya kena faham kalau dalam bab pembentukan para ulama, memang wanita lah tempat dia. Contoh macam kita lihat Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Taymiyah, sebut nama Imam Malik bin Anas, semua tu adalah orang jagaan perempuan, bukan lelaki. Bukan lelaki. Sebab tu bidang pendidikan dan sebagainya, contoh macam juga menggalakkan suami pergi perang sebagainya pun wanita jugalah. Ataupun menasihatkan suami dia, tapi janganlah marah macam marah adik. Perempuan saya cakap ini kan, jangan marah suami macam marah adik tau. Awak ada adik, jangan marah suami awak macam adik awak. Realiti dia benda ni kena, memang peranan tu akan berjalan, pendorong. Kadang-kadang suami ni bekerja sungguh-sungguh pasal nak bahagikan isteri, tapi kena pandailah. Dan realitinya maksud dia tak ada siapa yang terlepas daripada berjihad di jalan Allah Ta'ala. Cuma ikut cara masing-masing, apa yang kita boleh buat. Macam orang tu pandai masak, so dia masakkan dia lah. Yang ini pandai untuk angkat barang, angkat barang lah. Setiap orang ada tugasan masing-masing. Dan kita dalam konteks tadi, macam saya ulang balik, akhir tadi, kalau selagi tak diisytiharkan oleh kerajaan, selagi itulah kita buat persiapan diri kita. Kalau kerajaan isytiharkan, kata alhamdulillah kita akan pergi. Akan bersiap sedia pergi semua. Ini apa yang yang apa? Al-Quran sebutkan idza qilakum firu fi sabilillah famfiru. Bila kamu disuruh untuk keluar, itu berjihad yang Allah Taala, keluarlah. Terutama bila yang kita kata syarat utama dia yang kita ada sekarang ini adalah masalah perintah kerajaan. Itu kerajaan suruh siap sedia. Tapi dalam persiapan tadi, ilmu jangan berhenti. Tugasan yang kita ada menjaga keluarga jangan tinggal, jangan abaikan. Tengok hilang betapa kat gunung jirai. Kenapa? Bersiap sedia untuk jihad. Bini kat rumah. Ha, jenuh juga tu. Kan anak tak terdidik. Kita duk sibuk lah pergi mana. Atau pergi apa? Bersenaman. Tak ingat tentang didikan anak-anak. Semua tadi macam aspek kehidupan Muslim tadi. Semua tu adalah mengerah usaha dan penat untuk mencapai matlamat. Ha, itu asas pada bahasa dan syarak tadi kita dah terangkan. Dalam itu semua sekali kita sekarang tengah buat kerja. Macam tuan-tuan sekarang ada yang datang bermujahadah malam tadi, naik motor dari Kuala Lumpur, main hujan pukul 3 pagi pun sampai. Ada yang datang berkhemah. Jadi kita harap SWT berikan pahala kepada tuan-tuan yang berusaha untuk datang belajar. Dan lepas belajar dekat pengam sunnah ni, janganlah berhenti belajar. Tafaqquh fiddin tadi kena berjalan terus. Dan alhamdulillah zaman sekarang ni ialah tuan-tuan kena luangkan masa je. Maulana Fauzi punya video-video ceramah dia ada. Berapa masa anda boleh kan? Tengok TV ke? Tengok dia. Ha, itu pulang masing-masing. Yang pentingnya jangan berhenti. Sebab kita mengejar untuk mencapai syurga Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala. Meletih penat dalam perkara tadi, itulah nilai kita punya perjuangan. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya kesimpulan dan rumusan daripada Ustaz Adri tadi, maka berakhirlah forum pertama kita pada pagi ini.